Mitra Bisnis, terpilihnya Fuad Rahmani menjadi Dirjen Pajak yang baru diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang positif dalam dunia perpajakan negara kita. Untuk menanggapi hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, apa PR utama yang harus diselesaikan Dirjen Pajak yang baru? Saya kira tetap isu di dalam pajak itu soal reform itu kan sesuatu yang belum selesai dan memang harus dilakukan terus gitu. Nah ini mungkin dengan adanya kasus Gayo segala macam harus ada showcase, ada success story ya, ada contoh, ada shock terapi yang mesti dilakukan. Tapi di sisi lain juga nggak bisa kemudian seluruhnya dipanis institusi ini, karena kalau itu yang terjadi adalah demoralisasi dari seluruh orang pajak. Jadi ini memang tugasnya nggak mudah buat Fuad Rahmani. Di satu sisi dia harus mengembalikan kepercayaan diri orang-orang pajak bahwa ada di antara mereka yang juga sih baik gitu. Di sisi lain reform ini masih mesti dilakukan. Nah kan sulitnya di dalam aktivitas pajak itu ada dua hal yang bertentangan. Maksudnya bertentangan itu bagaimana Mas? Di satu sisi fungsi pajak adalah koersi, pemaksaan. Nggak ada orang di dunia ini yang willing bayar pajak. Ya, nggak ada yang itu yang dengan senang hati itu, oh saya mau bayar pajak deh, nggak ditanyain dia bayar pajak gitu, itu nggak. Karena itu ada fungsi koersi namanya pemaksaan. Ya, orang kemudian diatur kalau nggak dia bayar pajak maka dia dipunish. Maka ada fungsi pemaksaan atau koersi di sana. Yang itu berarti Anda melakukannya peraturan dengan paksaan. Di sisi lain, pajak itu adalah service. Kalau Anda kolek, Anda segala macam, uangnya digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Nah, ini yang terjadi di kita sekarang selama ini adalah sisi pemaksaannya lebih besar dibandingkan servisnya. Ini yang harus kemudian dibalance gitu, diseimbangkan. Nah, ini yang saya kira tugas dari Fuad Rahmani yang juga tidak mudah. Di mana di satu sisi ada fungsi koersi pemaksaan, di sisi lain dia juga harus bilang memberikan pelayanan yang baik. Itu yang nggak mudah. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.